Setelah beliau menyampaikan tausiahnya, beliau langsung, karena ada undangan di Habib Alwi bin Abdul Rahman As-Segaf, jadi nanti mau dengan sangat, setelah Habib Hanif keluar, tetap di tempat, jangan ikut bubar, karena masih banyak di sini. Ada Habib Abdullah As-Segaf, ada Habib Muhammad bin Muhammad Ratos dari Kalimantan Samarinda, dan para Habib yang lainnya, ada Habib Hussein. Tapi tetap jam 8 ditutup acara. Jam 8 kita tutup. Langsung nanti ya, ada santapan rohani. Ada mupastan kanan kiri nanti ada. Nanti para Habib berpikir ajengan di dalam. Nanti yang di lapangan nanti di kanan kiri ada stan makan. Ya. Untuk itu mailah kita dengarkan mulai suasana akan disampaikan oleh Habib Hanif bin Abdul Rahman Al-Attas. Fadawadal. Salamu ala Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم على آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم فالتافع عليم أما بعد براء العلماء para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, lebih khusus orang tua kita bersama Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Attas dan segenap syiban yang begitu banyak hadir di sini, tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua, lebih khusus sahibul bait, pimpinan Yayasan Nurul Fata, Al-Habib Mahbub Sayyid Hasan Ibn Abdul Gadir Al-Attas. Begitu pula guru kita Al-Habib Mahsin Al-Attas dari Madinah Al-Munawwarah, Al-Habib Muhammad bin Mahdar Al-Attas dari Samarinda. Semuanya para habaib, para kiai, para ajengan, tak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib kita, ulama kita, kiai kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap keluarga besar Ma'had Nurul Fata dan hari ini merayakan miladnya. Mudah-mudahan keluarga besar Ma'had Nurul Fata, mulai dari pimpinannya, para asatidnya, sampai santri-santrinya, begitu pula wali santrinya, selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya sampaikan kepada hadirin. Ada hadiratnya ini, enggak ada. Khusus perempuan acara, khusus laki-laki. Hadirin, berarti ada hadirat, ada syaraif, muslimin, muslimat yang hadir pada kesempatan kali ini. Semuanya angkat tangan kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan berkat malam tahun baru Islam ini, semua dosa-dosa kita yang lampau diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita di tahun lalu diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan tahun ini kita selalu dalam perlindungan Allah, dijaga dari kemaksiatan, diberi taufik untuk ketaatan, dan mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal kiram, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sama-sama mengagungkan salah satu syiarnya Allah Subhanahu wa taala, tahun baru Islam. Alhamdulillah saya teringat mungkin 10-20 tahun lalu, tahun baru Masehi 1 Agustus biasanya ramai, betul? Tapi alhamdulillah berkat perjuangan para habaib, para salaf, para alim ulama, kita lihat belakangan ini malam tahun baru Masehi makin sepi dan malam tahun baru Islam makin syiar. Alhamdulillah. Saudara, perputaran tahun ini seharusnya membuat kita menjadi berpikir i'tibar bahwasanya yang namanya waktu terus berjalan. Baik kita berbuat baik atau tidak, beramal soleh atau tidak, apapun yang kita lakukan, waktu gak pernah nunggu kita, saudara. Kalau kita renungkan lebih dalam, setiap orang, hampir setiap orang, kebanyakan orang melewati tiga hal, dan itu yang setiap hari kita dengar. Kalau bukan ada anak yang lahir, ada yang nikah, atau ada yang meninggal, itu udah tiap hari yang kita dengar, saudara. Saya lahir udah, nikah alhamdulillah sudah, tinggal nunggu giliran meninggalnya doang, saudara. Mudah-mudahan guru-guru kita Allah berikan panjang umur sehat walafiat. Makanya dengan berlalunya waktu ini jangan kita sia-siakan apa yang kita pengen cari, saudara. Jangan sia-siakan. Daqatu qalbir mar'i qailatun lahu innal hayata daqa'ik wa thawabi. Detuk detik detak daripada jantung kita itu selalu mengingatkan kita. Setiap detak jantung kita, kalau dia bisa bicara, maka dia akan berbicara, innamal hayatu daqa'ik wa thawabi. Hidup kita itu hanya ibarat daripada kumpulan detik dan kuburan menit, saudara. Kumpulan detik, kumpulan menit, innama anta ayyam fa idza dhahaba yawmuk dhahaba ba'duk. Kita ini hanya ibarat kumpulan hari-hari. Hidup kita ini hanya ibarat kumpulan detik. Kumpulan detik menjadi menit, kumpulan menit menjadi jam, kumpulan jam menjadi hari, kumpulan hari menjadi minggu, kumpulan minggu menjadi bulan, kumpulan bulan menjadi tahun, kumpulan tahun menjadi hidup kita, saudara. Nggak lebih. Makanya ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah, kata Imam Syafi'i. Dunia kita cuma sebentar. Jangan sampai yang sebentar ini yang kita pasti mati berlalu begitu saja. Makanya Al-Imam Al-Haddad meriwayatkan dalam salah satu kitabnya Nasihat Diniyah, kata Al-Imam Al-Haddad, ada riwayat yang mengatakan nanti di akhirat masing-masing dari kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khazain, ibarat lemari-lemari. Setiap hari satu lemari. Setiap lemari di situ ada 24 pintu. Jadi satu jam satu pintu, saudara. Setiap dari kita punya lemari-lemari nanti di yaumil qiyamah. Setiap satu hari satu lemari. Satu lemari terdiri dari 24 pintu yaitu 24 jam. Di dalam riwayat tersebut disebutkan bahwasanya waktu yang kita isi dengan ketaatan seperti waktu kita saat ini, saudara. Jam 6 sore 1 Muharram 1442 Hijriah, nanti anda di yaumil qiyamah akan mendapatkan kotak tersebut penuh dengan cahaya dari Allah. Tapi waktu-waktu yang kita isi dengan kemaksiatan, melanggar perintah Allah, maka kotak-kotak tersebut akan dipenuhi dengan kegelapan yang begitu pekat, zulma, kegelapan yang begitu luar biasa. Sisanya ada lemari-lemari yang gak gelap tapi gak ada cahaya. Ada kotak-kotak yang tidak gelap tapi tidak ada cahaya. Apa kotak-kotak tersebut? Adalah waktu-waktu yang kita gunakan bukan untuk ketaatan tapi bukan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti di yaumil qiyamah begitu kita lihat lemari tersebut, ketika kita lihat lemari yang bercahaya, girang, senang luar biasa. Andai kata kita dikembalikan hidup di dunia, maka kita akan gunakan waktu-waktu kita buat majlis seperti ini supaya lemari kita semuanya bercahaya, saudara. Sebaliknya, begitu melihat lemari-lemari atau kotak-kotak yang gelap gulita, di riwayat tersebut dikatakan begitu melihat itu kita nyesal. Andai kata setiap melihat kita bisa mati, maka kita akan mati. Saking nyesalnya. melihat kotak-kotak yang gelap dipakai buat maksiat selama kehidupan di dunia. Kotak-kotak yang tidak ada cahaya tapi tidak ada kegelapan, begitu kita lihat, ya Allah, andai bisa diisi cahaya, menyesal luar biasa. Oleh karena itu ibadah Allah, waktu kita gak lama lagi, dunia kamahi lil magar wa inna mahi lil mamar. Dunia kita bukan buat tetap. Dunia akan habis. Sekaya apapun anda, mati. Setinggi apapun anda jabatannya, mati. Sehebat apapun anda, akan mati, saudara. Sepintar apapun anda, akan mati. Secerdas apapun anda, akan mati. Seganteng apapun anda, akan mati. Pasti datang, saudara. Besok, lusa, minggu depan, belum tentu datang. Tapi kepastian sudah pasti ada pada kematian ibadah Allah. Oleh karena itu, manfaatkan sebaik mungkin waktu kita. Hadir majelis-majelis ta'lim, hadir majelis-majelis ilmu, yang punya anak-anak, anak-anaknya masukkan ke pesantren. Na'udzubillah min dzalik, Pak, ini zaman udah ngeri. Kita gak tahu anak-anak kita belajar yang di luar, apalagi sekarang belajar online, Masya Allah. Saya dapat laporan dari orang-orang tua murid yang anak-anaknya belajar online, dia belajar pakai aplikasi. Begitu dia buka itu aplikasi, ada iklan-iklan porno yang lewat, saudara. Itu anak-anak SD, anak-anak SMP. Itu aplikasi dipakai oleh semua anak. Tahu-tahu ada iklan-iklan yang gak pantas keluar. Masya Allah, mau jadi apa anak-anak kita? Gak terkontrol, saudara. Kita gak tahu anak kita main sama siapa. Kita gak tahu tuh anak buka apa, duduk dengan teman-temannya. Tapi kalau di pesantren, insya Allah anak-anak kita aman. Sholatnya aman. Belajarnya aman. Pendidikannya aman. Makanya pesantren di akhir zaman ini adalah benteng Islam. Betul. Pesantren adalah benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul. Pesantren adalah benteng-benteng negara. Betul. Udah tepat. Udah tepat masukin anak kita ke pesantren. Alhamdulillah Habib Hasan Abdul Qadir Al-Attas buka pesantren Nurul Fatah. Jangan dikira orang buka pesantren ini enak, saudara. Jangan dikira orang buka pesantren dapat untung, ibadah Allah. Buntung yang ada secara ekonomi. Pegel, capek ngidupin pesantren ini ngap-ngapan, saudara. Kita mesti bersyukur kepada para habaib-habaib kita, para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita yang rela capek berkorban menghadirkan pesantren ke tengah-tengah kita. Mungkin sekarang kita belum berasa, tapi nanti begitu kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita bisa ngirimin Fatihah, bisa ngirimin pahala, dia ngajar, ngalir pahala ke orang tuanya. Maka di situ kita akan berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada para ulama, para habaib yang mendidik anak-anak kita. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya Allah. Itu yang ingin saya sampaikan pertama pada kesempatan kali ini, saudara. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, tadi ada salah satu saudara kita yang ngomong sama saya, Habib, doakan saya ini tahun gak jadi haji, katanya, gak jadi berangkat karena ada corona. Masya Allah, ini tahun yang haji totalnya hanya 1000 alaf hujjaj. Ada 1000 jamaah haji, biasanya 2.500.000. Tapi tahun ini hanya 1000 jamaah haji yang haji dari dalam Saudi Arabia. Dari berbagai warga negara yang ada di dalam. Orang Indonesia WNI hanya 5 orang. Itu pun WNI yang tinggal di Saudi hanya 5 orang. Jangankan lagi musim corona begini. Musim normal aja kita mau haji sekarang susah, betul? Memang semuanya kembali kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara zahir susah, enggak gampang orang haji. Kalau mau haji pakai reguler, nunggunya bisa 15 sampai 20 tahun, betul? Kalau mau haji pakai jalur yang cepat, VIP, bayarnya bisa sampai 300-400 juta, 250 juta itu udah murah, saudara. Gak mudah, mudah-mudahan Allah takdirkan kita buat haji di Baitul Haram. Makanya saudara, tapi kita gak perlu sedih, gak perlu khawatir. Nabi Muhammad SAW sudah ngasih tahu kita amalan-amalan yang kelihatannya sederhana, sehari-hari kita amalkan, tapi ternyata pahalanya bisa nimbangin pahala haji. Saya bukan mengatakan ini bisa menggantikan haji, bukan. Haji tetap rukun Islam bagi orang yang mampu, tidak pernah bisa tergantikan. Orang yang mampu tapi enggak haji, dalam satu riwayat disebutkan manakala dia mati, mati dalam keadaan Yahudi, mati dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillah, amin. Tapi ada amalan-amalan kata Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih, manakala kita amalkan mudah, gampang, sederhana, tapi ternyata mendapatkan pahala haji di sisi Allah Subhanahu. Kira-kira mau tahu atau tidak? Jam berapa nih? Jam 7 kurang 10. Lanjut apa jangan? Itu stand-stand udah pada nunggu tuh. Lanjut. Nah, masih semangat? Yakin? Betul. Ini mau dengar Nurul Fatah, mana semangatnya? Semua angkat tangannya. Takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Saudara, pada kesempatan kali ini saya mau ngasih tahu 5 amalan. Pulang dari tempat ini, dengerin baik-baik, hafalkan, amalkan. Kalau Anda amalkan setiap hari, maka Anda akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa nanti di akhirat, saudara. 5 amalan kalau diamalkan pahalanya dapat pahala haji. Yang pertama, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min mutatahhiran, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin falahu ka'ajril hajjil muhrim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci mutatahhir, keluar dari rumahnya udah wudu, udah dalam keadaan suci, keluar kemana? Ila salatin maktubatin, keluar untuk sholat berjamaah sehari 5 kali bisa kita lakukan, saudara. Apa pahalanya kata Rasulullah? Falahu mithlu ajril hajj al muhrim. Maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang sedang berhaji dalam keadaan ihram, saudara. Masya Allah, luar biasa. Jawab yang jujur, amalannya gampang atau tidak? Mudah atau tidak? 5 kali sehari bisa kita lakukan, pahalanya seperti pahala haji. Hadis riwayat Abu Dawud, saudara. Pahalanya seperti pahala haji. Coba andai kata dibuka haji gratis, kalau enggak orang Bogor semuanya naik pesawat, saudara. Betul enggak betul? Itu setahun sekali, andai pun gratis, dan itu enggak mungkin sekarang gratis, susah. Tapi ini sehari 5 kali. Masjid-masjid kita masih kosong. Masjid-masjid kita masih sepi. Masya Allah, enggak perlu ngurus tiket, enggak perlu ngurus visa, enggak perlu biaya hotel, cuma dari rumah ke masjid. Manakala kita lakukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, falahu ka ajril hajj al muhrim, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang haji dan yang ihram. Alhamdulillah. Mulai hari ini jangan ditinggalkan ini amalan. Sebisa mungkin, saudara, amalkan. Kapan ada panggilan di masjid, tinggalkan dulu yang lain, bergegas ke masjid, sholat berjamaah, hidupkan. Maka gak bisa kita bayangkan berapa banyak pahala yang didapatkan dari Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Yang pertama apa? Sholat berjamaah. Yang kedua, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu." Kata Rasulullah SAW dalam semua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, man ghada ilal masjid, barang siapa yang pergi lagi-lagi, kemana perginya? Ke masjid. Apa yang dia inginkan untuk ke masjid? Kata Rasulullah, la yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allimahu. Dia tidak punya niat apa-apa kecuali untuk yang pertama, belajar kebaikan, ngaji, nuntut ilmu, hadir majelis ta'lim. Itu tujuan yang pertama. Atau yang kedua, au yu'allimahu, atau niatnya belajar. Guru-gurunya, kiai-kiainya niat ke masjid cuma buat ngajar, buat nyampaikan ilmu, buat nyampaikan dakwah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana lahu ka'ajri hajjin taman hajjatuhu. Orang yang ke masjid tidak punya niat apa-apa kecuali untuk belajar atau mengajarkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji yang sempurna pahalanya, saudara. Masya Allah, jawab yang jujur, lagi-lagi orang Bogor, jawab yang kompak, amalannya mudah atau tidak? Gampang atau tidak? Tapi jawab yang jujur, pengajian-pengajian di masjid-masjid dekat rumah kita sepi atau rame? Sepi atau rame? Kalau tablik akbar, rame atau sepi? Tablik akbar bagus, tapi jangan tinggalkan itu pengajian di masjid-masjid. Kita gak mungkin belajar wudu dari tablik akbar, gak mungkin, saudara. Betul? Gak mungkin kita belajar cara sholat dari tablik akbar, gak mungkin. Tablik akbar bagus, harus hidupkan, siarkan. Tapi pengajian di masjid-masjid jangan sampai ditinggalkan. Gak kalah penting itu, saudara. Di situ benteng umat, di situ pertahanan terakhir umat. Makanya gak heran kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid untuk belajar atau mengajarkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala haji yang sempurna pahalanya. Alhamdulillah. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas. Yang kedua, sariana barantos nartos. Alhamdulillah. Yang ketiga, saudara, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanyakan oleh salah seorang sahabat yang ekonominya bukan tergolong kalangan ekonomi mapan. Sahabat ini nanya kepada Rasulullah, Rasulullah, "Dhahaba ahlul buzur minal amwal bid darajatil ula wan na'imil muqim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum walahum fadlu amwalin يحجون بها ويعتمرون ويتصدقون ويجاهدون." Mereka tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu enak ya Rasulullah, kami iri dengan mereka. Tapi irinya bukan iri urusan kayanya, bukan. Irinya iri apa? Kami iri ya Rasulullah dengan mereka, ghibah, iri kebaikan mereka ya Rasulullah. Bisa sholat sebagaimana kami sholat, mereka bisa puasa sebagaimana kami puasa ya Rasulullah. Tapi bedanya ya Rasulullah, mereka punya harta lebih. Hartanya mereka bisa pakai buat haji, kami gak bisa ya Rasulullah. Hartanya mereka bisa pakai untuk umroh, kami gak mampu ya Rasulullah. Hartanya mereka pakai sedekah, infak untuk jihad, jihad butuh peralatan, kami gak mampu ya Rasulullah. Mereka beruntung bisa dapat derajat tinggi karena punya harta untuk beramal baik, tapi kami enggak bisa ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala uhaddithukum bi amrin in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum wa lam yudrikum ahadun ba'dakum." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Maukah kalian aku kasih tahu? Kalau kalian amalkan apa yang kasih tahu ini, maka kalian akan menyusul mereka, dan tidak ada setelah kalian yang bisa menyusul kalian." Apa itu ya Rasulullah? Ternyata amalannya gampang, amalannya mudah. Diajarkan sama Habib Hasan, diajarkan dari sama Habib Muhsin, diajarkan oleh para kiai-kiai kita setiap hari. Cuman kadang kita malas ngamalinnya. kata Nabi Muhammad, tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli salat 33. Sederhana, gampang. Amal yang tadi bisa nyusul mereka dengan hajinya, dengan umrohnya, dengan sedekahnya. Apa amalan tersebut? 3. Yang pertama, tasbih subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Kapan diamalkannya? Setiap selesai sholat. Alhamdulillah. Jawab yang jujur sekali lagi, orang Bogor amalannya gampang atau tidak? Mudah atau tidak? Sederhana atau tidak? Tapi pahalanya besar atau tidak? Kita udah tahu, cuma kadang-kadang hawa nafsu kita pengennya buru-buru habis sholat kabur. Begitu selesai sholat baru salam, langsung buka HP lagi, saudara. Kadang nggak yang begitu? Begitu selesai sholat kita pun cebok nggak betah sholat. Sederhana amalannya. Cuma 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar. Diajarin sama habaib-habaib kita tuh. Diajarin sama ulama-ulama kita. Diajarin sama kiai-kiai kita. Kalau kita amalkan, kata Nabi, adrabtum man sabakakum wa lam yudrikum ahadun ba'dakum. Kalian bisa nyusul orang-orang yang terdahulu dan kalian tidak disusul oleh orang-orang setelah kalian. Alhamdulillah. Makanya keluar dari majelis ini, ini amalan-amalan gini nih yang bisa menyebabkan umurnya mungkin terbatas, tapi pahalanya tanpa batas, saudara. Sederhana, keluar dari tempat ini jangan sampai kita lalai. Kita sudah tahu, jangan sampai kita tidak amalkan lagi. Insya Allah. Itu yang ketiga. Kira-kira jelas atau tidak? Yang keempat, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallas subha fi jama'atin thumma jalasa fi musallah yadhkurullaha hatta tatlu' asy-syams thumma shalla rak'atayn falahu mithlu hajjatin wa umratin tamma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan baik-baik nih, amalan yang keempat ini dahsyat, luar biasa. Perhatikan baik-baik, ada beberapa syarat. Yang pertama, man sholat subha fi jama'atin, sholat subuh berjamaah. Itu syarat yang pertama. Berarti kalau yang gak sholat subuh berjamaah, lewat syarat pertamanya. Cuman setelah sholat subuh berjamaah gak selesai sampai di situ, lanjut lagi. Thumma jalasa fi musalla. Kemudian setelah selesai sholat subuh berjamaah, dia duduk di tempat sholatnya, enggak langsung kabur, bukan langsung tidur lagi, duduk di tempat dia sholat. Apa yang dia lakukan? Duduk bukan sekedar duduk, yadhkurullah, duduknya zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita udah diajarin sama habaib-habaib kita, sama ulama-ulama kita, supaya teratur, supaya tertib, Imam Al-Haddad udah nyusun yang namanya Al-Wirdul Latif. Wirdul Latif yang biasa dibaca ba'da subuh atau juga dibaca sebelum daripada maghrib. Tapi kalau gak bisa, minimal ba'da subuh kita baca. Udah diajarin, tinggal baca doang. Kalau ibarat makanan, tinggal minum doang, saudara. Luar biasa salafus saleh. Jalasa yusalla yadhkurullah, duduknya zikir. Sampai kapan? Hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Jadi didiknya zikir bukan sembarangan, sampai terbit matahari. Kemudian yang kata Nabi yang kelima, tsumma shalla rak'atayn. Setelah terbit matahari dia sholat 2 rakaat sunnah isyraq. Tapi ini perlu kita paham nih, sholat sunnah isyraq itu waktunya bukan benar-benar pas terbit, bukan. Karena sholat ketika tepat waktu terbit itu dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kapan waktunya, Beb? Hatta tartafi'a ghadra rumhin. Sampai matahari itu setelah terbit naik lagi sekiranya bayangan kita setinggi tombak. Ulama mengira-ngirakan itu adalah 4 derajat. 1 derajat itu menurut ulama falak 4 menit. Berarti 4 kali 4 berapa menit berarti? 16 menit. Setelah terbit matahari 16 menit itu waktunya baru masuk. Berarti kalau sekarang terbit matahari isyraknya jam 6 anggap, atau jam 6 kurang 5, jam 6 lah taruh. Jam 6 lewat 16 menit baru waktunya saudara. Salat 2 rakaat sunnah isyrak. Kalau Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Abtas mengajarkan salat 2 rakaat bukan cuma salat sunnah isyrak. Tapi ada beberapa niat yang diajarkan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Abtas. Salah satunya diniatkan tuh dalam 2 rakaat salat bisa digabungin beberapa niat. Nah, ini cuma ngaji doang kita dapat nih. Kalau enggak ngaji enggak dapat ilmunya. Sholatnya cuma 2 rakaat, tapi sekaligus bisa 4 niat sholat, saudara. Usolli sunnatal isyraq, kemudian sholat sunnah hifdz, dan istikharah, dan sholat sunnah. Satu lagi, taubah. Nah, sholat sunnah taubah. 4 langsung, 4 niat, 1 sholat. Jadi, pas niat tuh, takbiratul ihram Allahu Akbar dalam hati, usolli sunnatal isyraq, wal hifdz, wal istikharah, wa taubah, rak'ati sunnatan lillahi. Jadi bisa digabung tuh, ada sholat-sholat tertentu yang bisa digabung, tapi gak semua sholat bisa digabung, jangan sembarangan. Itu dibahas dalam Bughyatul Mustarsyidin. Ada beberapa-beberapa sholat yang niatnya bisa digabung. Salah satunya sholat sunnah isyraq. 2 rakaat sholat, langsung bisa niat untuk 4 sholat sekaligus sudah. Nah kata Nabi yang melaksanakan ini, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, dia duduk di tempat sholatnya, kemudian dia berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, dilanjutkan sholat sunnah isyraq, pahalanya apa? Dia mendapatkan pahala haji dan umroh tamah sempurna. Alhamdulillah. Jawab yang jujur, amalannya gampang atau tidak? Gampang atau tidak? Kalau dibandingkan dengan pahalanya, amalannya sangat gampang, saudara. Cuman kadang kita malas luar biasa. Yahtaj ila taufiq. Makanya kalau kita udah tahu fadilahnya sedemikian besar, mudah-mudahan ke depan kita diberi taufiq oleh Allah untuk mengamalkan hal tersebut. Amin ya rabbal. Kemudian yang kelima, yang amalannya seperti pahala haji, ini lebih gampang lagi andai kata kita mau, saudara. Apa yang kelima? Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada satu sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ashtahil jihad walam aqdir alaih. Ya Rasulullah, aku pengen jihad ya Rasulullah, pengen jihad, tapi aku gak mampu ya Rasulullah. La'allahu limaradin au li'illah. Nggak tahu, mungkin karena dia sakit atau karena ada salah satu udzur. Intinya dia pengen sekali jihad ngomong ke Rasulullah, tapi sahabat itu nggak mampu. Akhirnya apa kata Rasulullah? Hal baqiya min walidayka ahad? Apakah masih ada salah satu dari kedua orang tuamu yang masih hidup? Dia jawab, na'am ummi ya Rasulullah. Ya ibuku masih hidup ya Rasulullah. Akhirnya Nabi mengatakan apa? Fas'alillah fi birriha. Fas'alillah fi birriha. Fa'idha fa'alta dhalik fa'anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahid. Kalau kamu masih punya ibu, fas'alillah fi birriha. Minta kepada Allah dengan bakti kepada orang tuamu, kepada ibumu. Jadi ridha Allah lewat dia, bakti kepadanya. Marhaban bil qa'il adlan bis salati marhaban wa ahlan. Coba ada yang azan salah satu, nanti istirahat dan kita lanjutkan lagi. Setuju? Insyaallah fadhal. Ahli muzahlan. Paman saya, kakak dari ayah saya, Habib Luqman bin Umar Al-Attas, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, bahwasanya Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat yang ingin jihad tapi tidak mampu. Sahabat-sahabat yang lain mampu jihad, dia ingin jihad tapi tidak mampu. Akhirnya Rasulullah menanyakan, hal baqiya min walidayka ahad? Apakah salah satu dari kedua orang tuamu ada yang masih hidup? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa jawab orang tersebut? Na'am ummi, ibuku masih hidup, kata dia. Begitu dengar ibunya masih hidup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, فاسأل الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتبر ومجاهد. Kalau memang ibumu masih hidup, kata Rasulullah, maka mintalah keriduan Allah dengan cara bakti dengan ibumu. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ kalau kau bisa berbakti dengannya, kata Rasulullah, فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ. Di dalam ilmu al-balaghah ada istilah, kalau jumlah ismiyah maka tufidu thubut, kalau jumlah fi'liyah istilwara tajadjudi, tapi kalau jumlah ismiyah tufidu thubut. Artinya apa? Kalau kamu melakukan hal tersebut, fa'anta hajun, anta mubtada hajun khabar bima ismiyah, berarti engkau seakan-akan selalu dalam keadaan haji, selalu dalam keadaan umrah, dan selalu dalam keadaan jihad fisabilillah. Masya Allah, kalau kita mau bisa, kau sejauh-jauh saudara. Mohon maaf kalau mau pakai bahasa sastranya, kalau mau pakai bahasa sastra, kalau engkau benar-benar berbakti sama kedua orang tuamu, khususnya ibu saudara, gak usah jauh-jauh. Hajar Aswad ada di rumahmu, Ka'bah ada di rumahmu, Multazam ada di rumahmu, Arafat ada di rumahmu. Tapi kadang kita abaikan. Silahkan, kita boleh hormat sama habaib paling ulama, wajib cari keberkahan dari mereka, wajib, harus. Tapi jangan sampai kita cari keberkahan di mana-mana, orang yang di rumah kita lupakan, padahal di situ keberkahan yang paling luar biasa semua. Mudah-mudahan orang tua kita diberikan panjang umur sehat walafiat, yang sudah meninggal dunia dirahmati oleh Allah, kuburnya dijadikan rubah min riyadul jannah. Amin ya rabbal alamin. Itu di amalan gampang, sederhana, mudah, tapi manakala kita lakukan, kita akan mendapatkan sesuatu yang besar. 5 amalan tersebut yang sehari-hari bisa kita amalkan, mendapatkan pahala seperti haji ke Baitullahil Haram. Sekali lagi saya tegaskan, bukan berarti ini bisa menggantikan haji. Tidak, haji rukun Islam, tidak bisa digantikan dengan apapun, tidak bisa digantikan. Selama dia mampu, maka tetap wajib untuk haji saudara. Maka tetapi ketika kita belum bisa untuk beribadah haji, sulit, belum ditakdirkan oleh Allah, maka di sini kesempatan kita untuk mendapatkan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di tahun baru 1442 ini, kita jangan buang-buang waktu lagi. Umur enggak ada yang tahu saudara. Enggak lihat muda, enggak lihat tua, enggak ada yang tahu. Tahu-tahu kita dengar kabar fulan sudah meninggal, fulan sudah meninggal, fulan sudah meninggal. Besok-besok kapan waktu Anda akan mendengar Hanif bin Abdurrahman Al-Attas meninggal dunia? Itu keniscayaan, tidak bisa dihindari saudara. Makanya manfaatkan waktu yang ada. Al-Imam Al-Haddad dalam syairnya mengatakan, walau annani abkit dumu'a wa ba'daha dima' al-amma fatani ya mu'atibi lakana qalilan min kathirin fama asa an yarudda al-buka' billahi min ayyadahi. Imam Haddad yang amalannya begitu luar biasa, yang dikatakan beliau sampai pada amalan satu malam sholatnya 1000 rakaat saudara. Tapi beliau mengatakan, walau annani abkit dumu'a wa ba'daha dima' al-amma fatani ya mu'atibi. Andai kata aku nangis air mata, setelah air mata itu habis, kemudian tangisan itu dilanjutkan dengan tangisan darah, atas apa yang telah aku tinggalkan, atas apa kesempatan yang aku sia-siakan, ya kana qalilan min kathir, maka tangisan itu sedikit dibanding apa yang aku tinggalkan. Al-Habib Alwi bin Shihab Fatimatus Salaf mengatakan, man aula bil muka nahnu wal Abdullah al-Haddad, man aula bil muka nahnu wal Abdullah al-Haddad. Siapa yang lebih pantas untuk nangis, kita atau Imam Haddad? Imam Haddad yang satu malamnya 1000 rakaat masih nangis sedemikian rupa, maka kita lebih pantas untuk menangisi diri kita saudara. Mudah-mudahan di tahun baru Islam ini kita mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal